Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir masih dalam bab tentang haramnya mendengarkan ghibah dan perintah untuk mengingkari pelakunya dan seterusnya. Tersisa satu hadis dari bab ini, yaitu hadis ketiga. Kita baca sebelum masuk ke bab berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fi hadithihi at-tawil fi qissati taubatihi wa qad sabaqa fi babi taubah. Diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Malik dalam hadis yang panjang yang memuat kisah taubatnya, dan sudah lewat hadis ini di bab taubat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ka'ab bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, wa huwa jalisun fil qaumi bitabuk. Dan beliau dalam keadaan duduk di tengah-tengah kaum di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti telah diketahui bersama bahwa Ka'ab bin Malik termasuk sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk, dan itu sempat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga Nabi dan para sahabatnya memboikotnya sebagai bentuk nasihat ya untuk beliau. Dan beliau sahabat Ka'ab bin Malik kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Nah, saat di Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang keadaannya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nazaru fi itfaihi. Ada seorang laki-laki dari Bani Salamah menjawab, wahai Rasulullah, dia sibuk dengan dunianya dan merasa kagum kepada dirinya sendiri. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menimpalinya, kata Mu'adz, bi sama kulta. Sungguh sangat jelek apa yang kamu katakan tadi. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui keadaan Ka'ab bin Malik kecuali dia baik-baik saja, tidak seperti yang disebutkan tadi, sibuk dengan urusan dunianya dan merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun diam mendengar itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran tentang pentingnya membela kehormatan orang yang digibahi atau dikata-katain dengan kata-kata yang jelek. Dan itu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Beliau membela sahabat Ka'ab bin Malik ketika dibicarakan, dikata-katain dengan sesuatu yang jelek. Seorang laki-laki dari Bani Salamah menyampaikan sesuatu yang tidak pantas tentang Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik habasahu burdah, dia disibukkan oleh dunianya. Wa nadhara fi 'atfaih, dia merasa kagum dan bangga terhadap dirinya sendiri. Padahal faktanya tidak seperti itu. Dan belum tentu memang begitu. Laki-laki dari Bani Salamah itu sendiri tidak tahu kebenarannya. Apakah memang Ka'ab bin Malik seperti yang disebutkannya atau tidak. Mu'adz bin Jabal sekali lagi memberikan pembelaan. Gak boleh bilang seperti itu. Itu kata-kata yang jelek. Bi sama kulta. Kemudian kata sahabat Mu'adz bin Jabal, demi Allah, kami tidak mengetahui keadaan Ka'ab bin Malik kecuali baik-baik saja. Dia bertaubat. Dia sedang menyendiri memang. Begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Jadi itu faedahnya. Harus atau wajib membela orang yang digibahi, dibicarakan dengan pembicaraan-pembicaraan yang jelek di belakangnya. Karena hukum asal seorang muslim itu memiliki kehormatan. Jadi jangan asal bicara tentang saudara kita yang muslim. Ketika ada teman kita berbicara di depan kita tentang seseorang, padahal yang kita tahu orang yang dibicarakan itu baik, maka kita hentikan, cukup. Kita sampaikan kepadanya bahwa yang kami tahu tentang beliau adalah beliau itu orang yang baik. Nah, ini untuk menghentikan gibah, untuk menghentikan apa? Gibah. Karena sekali lagi, al aslu fil muslimi haramun. Hukum asal seorang muslim itu memiliki kehormatan, dan ini harus kita jaga kehormatannya. Selama belum jelas, selama belum betul-betul terbukti, jangan asal bicara. Segala sesuatu yang menyangkut kehormatan saudara kita, teman kita, harus kita jaga. Jangan malah ikut-ikutan. Ketika ada seseorang membicarakan, menjelek-jelekan teman kita, kita malah mendukungnya. Oh benar itu kayaknya. Fulan itu memang begitu. Saya juga pernah dengar kabar bahwa fulan begini dan begitu. Itu tindakan yang salah. Gak boleh begitu. Apalagi kalau objek yang sedang dibicarakan itu orang yang soleh, orang yang baik. Kita ngelihat zohirnya itu baik. Harus kita bela. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya babun bayanu mayubahu minal ghibah. Bab penjelasan tentang ghibah yang dibolehkan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, i'lam annal ghibata tubahu li ghardin sahihin syar'iyyin. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha wa huwa sittatu asbabin. Ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan untuk tujuan yang benar, yang syar'i, di mana tidak akan mungkin bisa sampai kepada tujuan itu kecuali dengannya, dengan menggibahnya. Wa huwa sittatu asbabin. Gibah dibolehkan untuk tujuan yang benar, yang syar'i, di antaranya karena 6 sebab. Al awal yang pertama, at-tadhallumu. Yang pertama at-tadhallumu, pengaduan. Fa yajuzu lil mazlumi an yatadhallama ila as-sultan wal qadhi wa ghairihima mimman lahu wilayatun aw qudratun ala insafihi min zalimihi. Fayaqul zolamani fulanun bikada. Boleh bagi orang yang dizolimi untuk mengadukan kezoliman yang diterimanya kepada sultan atau kepada hakim dan selain keduanya yang memiliki wewenang atau kemampuan, ala insafihi, untuk mengendalikan, min zolimihi atau min zolimihi, orang yang menzoliminya. Fayaqul, dia mengatakan misalnya kepada sultan dan qadhi, zolamani fulanun bikada, si fulan namanya ini dan itu telah menzolimi saya. Boleh. Ada tujuan yang dibenarkan, yang syar'i di sini, yaitu apa? Menyampaikan pengaduan, pengaduan kepada pihak yang tepat, kepada sultan, kepada hakim, atau kepada siapapun yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengendalikan siapa saja yang berbuat zolim. Otomatis seseorang ketika ingin mengadukan kezoliman yang diterimanya dari seseorang, dia pasti bercerita, menyebutkan siapa yang menzoliminya. Seperti contohnya di sini adalah zolamani fulanun bikada, si fulan telah menzolimiku dengan ini dan itu. Ini yang pertama. Jadi ini dibolehkan karena ada gordun sahihun syar'iyun, tujuan yang benar, yang syar'i, yaitu sekali lagi apa? Pengaduan. Gak mungkin seseorang akan mengadukan kezoliman yang diterimanya kalau dia tidak menceritakan si pelaku kezoliman itu, ya. Asani yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkari, meminta bantuan untuk mengingkari kemungkaran. Waraddil 'asi ila shawab, dan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar fulanun ya'malu kada. Maka boleh seseorang mengatakan kepada pihak yang diharapkan bisa untuk mengingkari dan menghilangkan kemungkaran. Misalnya dia bilang fulanun ya'malu kadza, si fulan telah melakukan ini. Fajzurhu anhu, tolong hentikan dia. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Wa yakunu maqsuduhu atawassula ila izalatil munkari, dan hendaknya yang menjadi tujuannya adalah supaya bisa tercapai hilangnya apa? Kemungkaran. Fa in lam yaqsid dzalika kana haraman. Kalau tujuannya tidak itu, maka diharamkan. Kadang ada seseorang yang dia enggak mampu mengingkari kemungkaran. Ada temannya melakukan kemungkaran, dia tidak mampu mengingkarinya, tapi dia ingin temannya itu kembali ke jalan yang benar. Boleh baginya untuk berbicara ke pihak yang diharapkan mampu untuk menghentikan apa? Kemungkarannya. Tentu dia akan menyebut nama temannya, ya kan? Si fulan namanya ini dan itu, dia telah berbuat ini, tolong hentikan. Dan semisalnya. Tapi ingat, tujuannya harus supaya kemungkaran itu menjadi hilang. Jangan ada tujuan yang lain. Ya, hanya itu tujuannya. Kalau sampai ada tujuan yang lain, maka haram. Misalnya tujuan yang lain itu hanya sebatas ingin menjatuhkan kehormatannya. Nah, ini haram. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang pertama pengaduan, yang kedua meminta bantuan, ya, untuk mengingkari kemungkaran. Atsalitsu, kemudian yang ketiga al-istifta'u, meminta fatwa. Fayaqul lil mufti zalamani abi aw akhi aw zawji aw fulanun bikada, fahal lahu dzalik wa ma tariqi fil khalasi minhu wa tahsilu haqqi wa daf'i dhulmi wa nahwi dhalika fa hadha jaizun lil haja. Seseorang boleh mengatakan kepada mufti, mufti itu pemberi fatwa, seseorang boleh mengatakan kepada mufti, ayahku telah menzolimiku, saudaraku telah menzolimiku, suamiku telah menzolimiku, si fulan telah menzolimiku. Apakah itu boleh baginya? Wa ma tariqi fil khalasi minhu? Apa cara supaya aku bisa terbebas darinya? Wa tahsili haqqi, dan supaya aku bisa mendapatkan hakku dan tercegahnya kezoliman, dan semisal itu. Fahada jaizun lil hajah, ini boleh karena ada kebutuhan, ya. Walakinnal ahwat wal afdal, tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, agar lebih hati-hati dan lebih afdal, an yaqul, seseorang hendaknya menyampaikan kepada mufti dengan bahasa yang disamarkan. Mataqulu fi rajulin aw saksin, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki atau seseorang, aw zaujin, atau seorang suami. Kana min amrihi kadza, dia melakukan ini dari kezoliman misalnya. Fa innahu yahsulu bihil ghardu min ghairi ta'yinin, dengan itu tercapai tujuan utamanya tanpa menyebutkan nama secara tertentu. Wa ma dzalika fata'yinu jaiz, namun demikian walaupun menyebutkan namanya secara khusus itu pun dibolehkan. Kama sanadzkuruhu fi hadisin, insyaallah sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam hadis nanti. Ya. Ini yang ketiga. Yang pertama pengaduan, yang kedua meminta bantuan, yang ketiga meminta apa? Fatwa. Dalam ketiga hal ini, ketika kita tempuh, maka pasti kita akan menyebutkan seseorang, ya, di belakangnya. Baik mengadukan atau meminta bantuan, menghilangkan kemungkaran, ataupun meminta fatwa. Nah. Ar-Rabi yang keempat, tahdirul muslimin minasyar wa nasihatuhum. Memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan dan menasehatinya. Seperti yang dilakukan oleh para ahli hadis, ada ilmu jarah wa ta'dil, ya. Atau juga kita menyebut seseorang, ya, yang memang membawa pemikiran berbahaya, menyimpang, menyesatkan, sebagai bentuk peringatan agar kaum muslimin tidak mengikutinya, dan sebagai bentuk nasihat untuk kaum muslimin dan untuk si pelakunya. Nah, ini dibolehkan. Al-khamisu yang kelima, an yakuna mujahiran bifisqihi au bid'atihi. Boleh lakukan ghibah kepada seseorang yang terang-terangan melakukan kefasikan atau kebid'ahan. Ya. Kalau mujahir bisyurbil khamr, seperti yang secara terang-terangan minum khamr. Kita tahu ada fulan secara terang-terangan minum khamr, ya, merasa bangga dengan perbuatannya. Boleh kita sebutkan dia, ya, dan perbuatannya di belakangnya. Kita boleh menggibahnya. Karena tanpa digibahi pun, ya, dia sudah memang terang-terangan membuka di hadapan publik, ya, perbuatan maksiatnya, dosanya, kefasikannya. As-sadis yang keenam, yang terakhir, at-ta'rifu, pengenalan. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bilaqab. Misalnya ada seseorang yang memang lebih dikenal dengan julukannya. Bukan namanya, tapi julukannya. Seperti A'mash misalnya. A'mash itu kan artinya rabun, ya. Rabun. Si rabun misal. Wal a'raj, si pincang, begitu. Si buta, ya, si tuli misalnya, si juling dan lain sebagainya, itu boleh jika hanya untuk tujuan pengenalan kepada orang lain. Namun kata Imam Nawawi, yahrumu itlaquhu ala jihati tangqis, haram menyebutkan julukannya kalau ada unsur menghinanya dan merendahkannya. Ini yang harus jadi catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, walau amkana ta'rifuhu bighairi dzalika kana aula. Kalau memungkinkan untuk mengenalkan dirinya dengan cara yang lain, itu lebih utama. Jadi jangan disebutkan, itu loh si yang rabun itu loh. Nah, kalau misalnya bisa untuk mengenalkannya tanpa dengan menyebut kata-kata rabun, itu lebih utama. Ya. Tapi kalaupun tidak bisa, dan tujuan kita menyebutkan julukannya itu karena untuk mengenalkan dirinya kepada orang lain, itu tidak mengapa. Ya. Sebatas apa? At-ta'rif, memperkenalkan, ya, boleh. Apalagi kalau misalnya di satu tempat nama Asep itu ayat 10 misalnya, Ya Asep, Asep nu mana atuh nu bener teh? Nah, kan kita perlu untuk apa? Lebih mengenalkan lagi Asep yang dimaksud itu loh. Nu mana? Eta Asep mobil misalnya. Asep kacamata misalnya. Asep ini, Asep itu boleh sebatas untuk apa? Mengenalkan. Ya. Yang terpenting adalah hindari merendahkannya. Hindari apa? Menghinanya. Kalau misalnya Asep kacamata, kebetulan yang 10 itu semuanya pakai kacamata, bikin bingung ya kan. Mungkin harus lebih spesifik lagi kita mengenalkannya, menyebutkannya lebih spesifik lagi. Ya, yang gemuk, si gemuk itu loh. Boleh sebatas untuk apa? At-ta'rif, mengenalkan, tidak lebih dari itu. Ya. Fahadihi sittatu asbabin dzakarohal ulama wa aktsaruha mujma'un 'alaih. Inilah 6 sebab yang dengan itu ghibah menjadi dibolehkan. Kenapa yang 6 sebab ini disebut ghibah? Karena memang ada unsur menceritakan orang lain di belakangnya. Ya. Ini 6 sebab yang disebutkan oleh ulama dan umumnya disepakati, ya. Ke-6 sebab ini. Pertama adalah pengaduan, mengadukan seseorang, ya, untuk mencari jalan keluar dari kezolimannya yang terus-terusan dilakukan, mengadukan kejahatannya. Kemudian yang kedua, meminta bantuan dalam rangka mengingkari kemungkaran. Ketiga, istifta, menceritakan orang lain dengan tujuan meminta fatwa. Si fulan dia telah menzolimiku begini dan begitu, si alan dia begini dan begitu, boleh ya. Gimana solusinya, gimana caranya ya. Kemudian yang keempat, tahdir al-muslimin, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari segala macam keburukan ya, penyimpangan, dan menasehati mereka semua dari itu. Ya, berikutnya yang kelima adalah menggibah orang yang secara terang-terangan bangga melakukan kefasikan atau kebid'ahan. Dan yang terakhir adalah at-ta'rif, ya. Boleh ghibah untuk tujuan apa? Mengenalkan atau pengenalan. Nah, khawatir kiram rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi akan menyebutkan beberapa hadis di bawah bab ini. Nah, ada contoh-contoh dari Nabi bagaimana beliau menyebut keburukan seseorang, bahkan ada yang disebut namanya pula. Ya. Tapi sekali lagi itu untuk tujuan yang benar, yang syar'i. Nah. Hadis pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan ista'dzana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala i'dzanu lahu bisa ahul ashirah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang laki-laki meminta izin kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, izinkan dia. Bisa akhul ashirah. Sungguh dia sejelek-jelek orang di tengah kaumnya. Ya. Dan Nabi menyebut dia sejelek-jelek orang di belakangnya, tengah-tengah kaumnya. Ya. Tentu ini menunjukkan bolehnya apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena orang itu orang yang merusak. Ini dalam rangka tahdir, memberikan apa? Peringatan. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan ihtajja bihil Bukhari fi jawazi ghibati ahlil fasadi wa ahlir raib. Imam Bukhari berhujjah dengan hadis ini tentang ya rahmukallah, bolehnya menggibah ahlul fasad, orang-orang yang rusak, orang-orang yang suka menebar keraguan. Ya, supaya yang mendengar itu antisipasi, ya, berhati-hati menjaga diri dari orangnya. Coba kalau seandainya tidak disebutkan bahwa dia jelek-jelek kaum, dia begini, dia begitu, nanti akan banyak yang tertipu, ya, terbawa. Nah, jadi kadang-kadang itu perlu dilakukan untuk tujuan syar'i, memberikan peringatan dan nasihat. Qala wa anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma azunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Rawahu al-Bukhari. Qala Laits bin Sa'd ahadu ruwati hadzal hadis hadani rajulani kana minal munafiqin. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku kira si fulan dan si fulan itu keduanya tidak mengenal agama kita. Keduanya tidak mengenal sama sekali tentang agama kita. Ya, rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Di sini juga Nabi menyebutkan dua orang kejelekannya di belakangnya, supaya yaitu memberikan nasihat dan peringatan agar nggak ada yang tertipu oleh keduanya, begitu. Apalagi kalau keduanya membicarakan hal-hal yang menyangkut agama, padahal keduanya itu bukan ahli agama. Kata Nabi, aku kira fulan dan fulan itu keduanya tidak mengenal sama sekali agama kita. Kata Lais bin Sa'ad, salah seorang rawi hadis ini, hadani rojulani, dua orang yang dimaksud oleh Nabi itu, kana minal munafikin. Ternyata dua orang dari golongan munafik. Ya. Qala wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha qalat. Kemudian berikutnya dari Fatimah bintu Qais. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qalat, dia berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian aku sampaikan kepada beliau, inna Aba Jahm wa Muawiyah khotobani. Abu Jahm dan Muawiyah itu bermaksud untuk mengkhitbahku, melamarku. Dan saat itu Fatimah bintu Qais seorang janda, janda dari Amr bin Hafs ibnul Mughirah. Ya, pertamanya menikah dengan ini, dengan Abu Amr, ya, bin Hafs ibn al-Mughirah. Tapi kemudian suaminya Abu Amr ini menceraikannya, sehingga Fatimah bintu Qais itu statusnya janda. Dikenal di saat itu kalau Fatimah bintu Qais janda yang menarik, begitu, sehingga tidak sedikit yang mencoba menggantikan posisi dari mantan suaminya. Ya. Datanglah Abu Jahm dan Muawiyah, kebetulan nih, begitu kan, ada kesempatan datang, bermaksud untuk apa? Melamar, menikahi Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais ini tidak punya pengetahuan soal siapa Abul Jahm, siapa Muawiyah. Wanita yang baik itu ya seperti ini, ketika ada laki-laki datang dia gak segera menerimanya, dia harus mencari tahu keadaan laki-laki yang datang hendak apa, melamarnya. Tanya Nabi, siapa sih Abul Jahm, siapa Muawiyah ini, keduanya ingin melamarku. Ya. Jadi datang sekaligus dua, nggak nanggung-nanggung. Ya. Bisa jadi di belakang itu masih antri, ada yang mau datang. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian menjawab, amma Muawiyah fasu'luka la malalah. Kalau Muawiyah, kata Rasul, ini kan di belakang Muawiyah. Muawiyah nggak tahu. Kalau Muawiyah itu su'luk la malalah. Dia laki-laki miskin, enggak punya harta. Ya. Miskin, enggak punya harta. Wa amma Abul Jahm, kalau Abul Jahm fala yadh' al-asa an 'atiqihi. Kalau Abul Jahm ini seorang laki-laki yang enggak pernah meletakkan tongkatnya di lehernya. Ya, enggak pernah meletakkan tongkatnya di lehernya. Nanti ada penjelasan dalam riwayat Muslim. Kalau ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim disebutkan, wa amma Abul Jahm fadarrabun lin nisa. Kalau Abul Jahm itu adalah tukang mukul wanita. Ya, tukang mukul apa? Wanita. Wahuwa tafsirun li riwayah, dan ini sebagai tafsiran untuk riwayat yang menyebutkan la yadha al-asa an atikihi. Dia tidak meletakkan tongkatnya di lehernya. Jadi tidak meletakkan tongkat di leher itu adalah gambaran bagi seseorang yang sedikit-sedikit memukul, sedikit-sedikit apa? Memukul. Dan ternyata Abul Jahm ini dikenal sebagai orang yang suka mukul wanita, suka mukul perempuan, ya. Dan bagi laki-laki ya sangat aib ya kalau dia suka mukul wanita, apalagi kalau wanita itu istrinya. Aib, pecundang, menandakan kelemahannya. Bagaimana mungkin dia memukul sosok yang lemah? Kalau mau mukul, pukul sosok yang kuat, ya. Nah, tapi ada saja laki-laki yang la yadha al-asa an 'atiqihi, tidak pernah meletakkan tongkat di lehernya atau di pundaknya, begitu ya, bukan di lehernya. Sekali lagi, itu gambaran yang suka memukul wanita. Waqila maknahu, ada juga yang mengatakan maknanya tidak meletakkan tongkat di pundaknya itu adalah kathirul isfar, banyak melakukan safar. Kalau orang zaman dulu itu kan kalau pepergian kemana-mana itu biasanya suka bawa tongkat di sini, ya. Nah, dan yang benar dari tafsiran ini adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Muslim tadi, yaitu suka memukul wanita. Di sini Rasulullah SAW berbicara tentang Abul Jahm dan Muawiyah di belakang keduanya, ya, tidak menyangkut kebaikannya, tapi justru menyangkut apa, kekurangannya. Untuk tujuan apa? Maslahat. Fatimah bintu Qais meminta fatwa, meminta arahan kepada siapa? Kepada Nabi, soal dua laki-laki yang hendak meminangnya. Diterangkan oleh Nabi. Yang disebutkan oleh Nabi adalah kejelekannya. Kalau soal kebaikannya gak perlu disebutkan. Karena yang dibutuhkan itu adalah penjelasan tentang apa? Kekurangannya, sehingga menjadi pertimbangan. Gitu. Ya. Kalau Muawiyah miskin, tidak punya harta. kalau Abul Jaham tukang memukul wanita. Ya silakan, kalau memang tidak ada yang lainnya untuk mempertimbangkan dua orang laki-laki ini, mau yang miskin ya, atau Abul Jaham yang keadaannya lebih baik, tetapi ya itu tadi kekurangannya ringan tangan ya. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala alamin.